See the moss and all the bowmen. Selamat malam, tuan-tuan, nyonya-nyonya. Need for needs and mugi kagumen. Buat menghibur hati yang susah. Need for needs and mugi kagumen. Buat menghibur hati yang susah. Gaduh-gaduh sate kambing soto baba, itu makanan anak Betawi. Jangan lupa nasi uduk ketan urang, buat sarapan di pagi hari. Jangan lupa nasi uduk ketan urang, buat sarapan di pagi hari. Ik denk terug aan die leuke tijden, apalagi malam pasar kami. Terang bulan itu namani soto reyen, pergi ke Sanfo sitet freyen andepi. Terang bulan itu namani soto reyen, pergi ke Sanfo sitet freyen andepi. Herinneringen uit het verre oosten, wel tevreden kota Betawi. Maar oud Batavia zal ik nooit vergeten, ik blijf je trouw sampai ku mati. Maar oud Batavia